Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjut tentang muta'alliqatul fi'l, yaitu hal-hal yang terkait dengan fi'il. Ini banyak maf'ul mutlak, maf'ul ajli, semua itu, semua mafa'il adalah muta'alliqatul fi'il. Semua mafa'il adalah muta'alliqatul fi'il. Fa'il dan juga semua maf'ul, semuanya adalah termasuk muta'alliqatul fi'il. Demikian juga dorof, jar majrur, semua itu termasuk muta'alliqatul fi'il. Adapun bab hadzaf menyembunyikan muta'alliqat fi'il, ini yang paling adalah yang paling mayu'na, yaitu yang paling dikenal. Mayu'na bihil balaghiyun, yaitu yang ahli balaghah paling dikenal dengan hal tersebut. Itu makna mayu'na, yang paling ditunjuk, yang paling identik, yang paling dikenal adalah dalam bab hadzaf. Dan kemarin sudah kita lewati bab hadful fa'il. Sekarang insya Allah adalah hadful maf'ul. Dan ini adalah yang paling banyak dari mafa'il-mafa'il yang lain adalah maf'ul bih. Yang paling banyak di hadzaf adalah maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu adalah yang paling umum. Sedangkan maf'ul-maf'ul yang lain adalah khusus. Didatangkan karena tujuan khusus. Sedangkan maf'ul bi adalah didatangkan dengan tujuan yang lumrah. Jadi sesuatu yang umum itu lebih bisa disembunyikan. Sesuatu yang umum itu lebih bisa disembunyikan daripada sesuatu yang khusus. Karena maf'ul-maf'ul yang lain seperti maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, semua itu kan ada tujuan khususnya. Maka itu lebih jarang disembunyikan. Adapun maf'ul bi, karena dia adalah paling umum, paling lumrah, karena dia sudah pasti keharusan dari fi'il yang muta'addi, maka lebih sering disebut, lebih banyak daripada maf'ul yang lain disembunyikan. Qala wa ammal maf'ul fayuhdzafu li aghradin. Adapun maf'ul, maka dia disembunyikan dengan beberapa tujuan. Dan ini semuanya harus pakai dalil. Wa kullu hala buddamin dalilin, harus ada dalil, harus ada penunjuk yang menunjukkan bahwasanya di sana ada maf'ul bih yang disembunyikan, baik itu berupa dalil akli atau dalil urfi atau dalil lafzi. Pokoknya harus ada dalil, kalau enggak ada dalil enggak boleh. Minha, tujuannya adalah al-bayanu ba'dal ibham, yaitu menjelaskan setelah menyamarkan, memberikan kejelasan setelah global, setelah mengibham, setelah mengglobalkan. Al-bayan ba'dal ibham ini sebenarnya adalah uslub dari uslub-uslub balaghah yang sangat banyak sekali. Al-bayan ba'dal ibham ini termasuk uslubun min asalibi al-bayan, dan ini mencakup banyak, seperti badal dalam ilmu nahwu. Badal itu juga termasuk bab bayan ba'dal ibham. Ja'a zaidun akhuka, itu juga al bayan ba'dal ibham. Ra'aitu al imama ahmada, ini juga bayan ba'dal ibham. Karena ra'aitul imama, saya melihat imam siapa? Ahmad. Itu semua adalah termasuk bayan ba'dal ibham. Jadi bayan ba'dal ibham ini sebenarnya uslub umum. Uslub yang lumrah, yang banyak sekali dipakai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ibham. Kemudian ihdinash siratal mustaqim, itu ibham. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu bayan, itu dijelaskan. Jadi yang jelas al bayan ba'dal ibham ini adalah uslub yang lumrah dalam ilmu balaghah. Kemudian adapun dalam masalah ini adalah menyembunyikan maf'ul. Maf'ul ada kalanya disembunyikan atau dibuang. Ingat ya, hadzaf itu dengan takdir beda. Muqaddar dengan mahdzuf itu beda. Karena kalau muqaddar itu masih fi hukmil madzkur. Kalau ditakdir itu masih dihukumi ada, tapi hadzaf itu memang sengaja dibuang. Memang enggak ada. Mahdzuf beda dengan muqaddar. Kalau muqaddar itu masih dibuatkan. Tapi kalau mahdzuf ini sudah memang enggak butuh. Memang enggak butuh. Dibuang. Qala wa yakunu dzalika ba'da fi'li masyiah. Ini hanya masalah membuang maf'ul, tapi kalau masalah bayan ba'dal ibham ini adalah sebenarnya masalah yang lumrah, masalah yang sangat banyak sekali. Cuma kalau masalah hadzaf maf'ul ini dalam bab masyiah, yaitu setelah fi'il masyiah al-masbuki bi'adati syartin, yang didahului dengan adat syarat, jika berkehendak, maka ini semua maf'ulnya jelas dibuang. Ini kaidah paten. Fi'lul masyiah, fi'il masyiah, kalau didahului dengan adat syarat, ini semua maf'ulnya pasti dibuang. Karena nanti sudah disebutkan dalam jawab syaratnya. Karena sudah jelas nanti disebutkan dalam jawab syaratnya. Maka ini jelas dibuang. Kaqouli subhanahu wa ta'ala falau syaa'a lahadakum ajmain. Seandainya Allah berkehendak, Allah pasti akan memberi hidayah kalian semuanya. Berarti apa yang Allah kehendaki di sini sudah pasti jelas hidayah. Jadi kalau Allah berkehendak memberi hidayah kalian, Allah pasti akan beri hidayah kalian semua. Ai lau syaa'a hidayatakum. Maksudnya adalah maf'ulnya dibuang di sini. Syaa'a ini ada fi'il, ada fa'il. Mana maf'ulnya? Mahdzuf. Sudah enggak butuh lagi. Kenapa? Karena sudah dijelaskan lahadakum. Enggak mungkin dijelaskan lagi. Kalau Allah berkehendak memberi hidayah kalian, pasti akan diberi hidayah. Ini kepanjangan. Ini kepanjangan. Karena itu falau ai lau syaa hidayatakum lahadakum. Ini kepanjangan. Sudah cukup. Ini mutarid. Lau syi'tu kumtu. Atau lau syi'tu lakum tu. Kalau aku mau, aku akan berdiri. Mau apa? Ya jelas mau berdiri, enggak mungkin mau yang lain. Gitu loh. Lau syi'tu lakum tu. Kalau seandainya saya mau, saya pasti akan berdiri. Masa mau duduk? Enggak mungkin. Jadi ini mutarid, ini paten. Setelah masyiah, dan sebagian ulama ada yang mengikutkan iradah juga. Lau aroda. Tapi kalau aroda ini masih banyak disebutkan juga maf'ulnya. Beda dengan masyiah. Kalau masyiah sudah pasti disembunyikan. Ini kaidah paten. Dan enggak mungkin disebutkan kalau enggak memang ada nuktah, ada titik khusus. Ada titik yang ingin disebutkan. Jadi al-asl dalam maf'ulnya masyiah itu adalah disembunyikan karena sudah jelas. Boleh disebutkan ketika ada tujuan khusus, seperti kalau saya mau nangis pakai darah, menangis darah, maka saya akan menangis. Nah, itu menangis darah itu adalah sebuah perbuatan yang di luar kebiasaan. Makanya boleh disebutkan, sebagaimana dalam sebagian syair seperti itu. Lau syi'tu abki daman. Lau syi'tu buka'a daman. Gitu. Jadi al-asl dalam maf'ulnya masyi'ah itu disembunyikan atau dibuang. Kecuali kalau memang ada tujuan yang luar biasa. Yang keluar dari kebiasaan atau karena ada tujuan lain, ini boleh disebutkan. Karena kalau seperti ini, lau sya'a lahadakum ajmain, lau sya'a hidayatakum, enggak bagus. Oh, sudah jelas. Walakin ma ba'dahu wa huwa lahadakum agna'an dikril maf'ul. Akan tetapi apa yang setelahnya, yaitu dari jawabnya berupa lahadakum, ini sudah mencukupi daripada harus disebutkan maf'ulnya. Karena sudah jelas maf'ulnya itu takdirnya sama. Gak mungkin takdirnya beda. Atau gak mungkin maf'ulnya itu lain. Sudah pasti maf'ulnya itu sama dengan yang ada di dalam jawabnya. Hidayah di sini hidayah apa? Hah? Kenapa enggak irsyad? Karena hidayatul irsyad itu enggak butuh menunggu, enggak butuh digantungkan dengan masyiah. Karena semua orang pasti dah dapat. Jadi ini harus hidayatul taufik. Karena hidayatul irsyad semua orang dah dapat, enggak harus dikaitkan dengan ya memang semua dikehendaki Allah, tapi kan sudah dapat, sudah hasil. Qala wa ka qaulika, dan seperti ucapanmu, lau syi'tu la safartu. Seandainya saya ingin, seandainya saya mau, seandainya saya kehendak, saya pasti akan pergi. Ai lau syi'tu safar, enggak mungkin takdirnya lain, enggak mungkin maf'ulnya lain, enggak mungkin maf'ulnya lain. Fa qauluka lau syi'tu ibhamun, maka ucapanmu lau syi'tu ini adalah mengandung ibham, mengandung penyamaran. Sebelum ada la safartu, kalau cuma bilang lau syi'tu saja, semua orang enggak akan paham apa yang akan dikehendaki. Tapi ketika sudah ada jawabnya, la safartu, semua orang paham bahwasanya maf'ulnya adalah safar. Gitu loh. Li'anna sami'a la yadri mal ladhi tanwihi, karena sesungguhnya pendengar tidak tahu apa yang kamu inginkan sebelum kamu kasih jawabnya. Fa idza qulta, maka ketika kamu katakan la safartu, zalal ibham, maka ibham tadi hilang karena sudah ada bayan. Inilah disebut sebagai bayan ba'dal ibham, khusus dalam bab maf'ul, khusus dalam bab maf'ul, karena bayan ba'dal ibham itu bab umum, macam-macam. Badal itu juga termasuk bayan ba'dal ibham. Ini yang kita maksud adalah bayan ba'dal ibham dalam bab maf'ul, yaitu maf'ulnya ma'syi'ah itu pasti mahdzuf, yang didahului oleh syarat itu pasti mahdzuf. Walam yakun bihajatin lidzikril maf'ul bihi, dan enggak perlu lagi, enggak butuh lagi untuk disebutkan maf'ul bihnya karena sudah jelas, enggak mungkin yang lain. Itu tadi alasan yang pertama atau tujuan yang pertama menyembunyikan maf'ul karena sudah jelas, yaitu dalam bab bayan ba'dal ibham, dalam maf'ulnya masyiah yang didahului oleh adat syarat. Asani yang kedua, daf'u tawahhumi ma la yurad, yaitu untuk menepis dugaan sesuatu yang tidak inginkan. Maksudnya kalau seandainya maf'ulnya disebutkan malah maknanya enggak tepat gitu loh. Daf'u tawahhumi ma la yurad, maksudnya kalau seandainya maf'ulnya disebutkan justru malah makna yang diinginkan itu malah enggak kena. Makanya lebih bagus disembunyikan saja. Ai lau dzukira la tuwhima ma la yurad, seandainya disebutkan justru malah akan difahami sesuatu yang tidak diinginkan, enggak pas malahan. Wa yumatsilu lahu ahlul ma'ani biqaulil Bahtari, dan ini dicontohkan oleh ahlul ma'ani dengan ucapannya Al-Bahtari, yaitu Abu Ubadah Al-Walid bin Ubaid. Al-Bahtari adalah Abu Ubadah Al-Walid bin Ubaid. Wa kam dzutta'anni min tahamuli hadirin wasaurati, itu keliru kalau wasauriti, wasaurati ayyamin hazazna ilal azmi. Wa kam dzutta'anni, betapa banyak, berapa kali sudah engkau menyelamatkanku. Dzutta dzadza yadzudu, sebagaimana Rasulullah menggiring umatnya dan yang enggak boleh masuk telaga itu dipalingkan. Betapa banyak engkau memalingkan, mengalihkan dariku, minta hamuli hadithin, dari kekejaman kejadian, dari tahamul, apa namanya, diskriminasi atau intimidasinya, hadis, kejadian. Jadi betapa banyak engkau mengalihkanku dari kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan. Wa saurati ayyamin, saurah maknanya adalah kuwah atau asar. Dan juga dari kekejaman. Kalau kita artikan seperti itu, kekejaman hari, kekejaman waktu yang sampai hazazna ilal lahmi, ilal azmi, yang sampai merasuk, menusuk sampai ke tulang. Ai hazazna lahma, di sini maf'ulnya hazazna dibuang. Kenapa? Kalau seandainya disebutkan malah enggak pas maknanya. Menusuk sampai ke tulang. Kalau seandainya menusuk daging sampai ke tulang, ini enggak pas malah. Makanya lebih baik disembunyikan saja. Sakitnya sampai menusuk ke tulang. Menusuk apa? Menusuk daging. Kalau disebutkan malah enggak pas. Ai hazasna lahma ilal azmi, yaitu menusuk daging sampai ke tulang. Maksudnya menusuk itu bukan menusuk tulangnya, tapi sampai ke tulang. Merobek daging sampai ke tulang. Walau qala dzalika lanaqasatis surah, seandainya lahm disebutkan malah kecantikannya malah kurang. Enggak pas malan. Wala tawahhamas sami'u annal hazza lam yakun syadidan qawiyan. Dan pasti si pendengar malah akan mengira bahwasannya merobeknya, menusuknya itu enggak kuat. Karena masih disebutkan dagingnya. Walakinnahu lamma hadzafal maf'ula bihi wa huwa al-lahm afhamas sami'a annahu nafadha minal lahmi sari'an wa lam yaruddahu ilal adam. Tapi ketika daging itu disembunyikan, maf'ulnya itu disembunyikan, yaitu lahm, dia malah memberi pemahaman kepada pendengar bahwasannya nusuknya itu sangat cepat sekali. Dan tidaklah ditolak, tidaklah mentok, tidaklah mengembalikan tusukannya tadi, kecuali hanya tulang. Itu makanya kalau daripada disebutkan wasaurati ayyamin hazasna lahma ilal azmi, ini malah enggak pas. Merobek daging sampai ke tulang ini enggak pas. Kurang mengena, kurang sangar. Kalau menembus daging disebut nokabe, menembus urat, nah ini malah enggak pas. Tapi kalau dihilangkan mahulnya malah nampaknya apa? Sangat cepat sekali, sangat merasuk sekali. Ini juga seperti ucapan qauluka yu'lim. Qauluka yu'lim. Ucapanmu itu menyakitkan. Aslinya maf'ulnya itu menyakitkanku, tapi kalau disebutkan yu'limuni, itu nanti akan ada pemahaman itu cuma membuat saya sendiri yang sakit. Malah dipahami, oh kamu karena sensitif saja, sehingga tersakiti dengan ucapan tersebut. Tapi kalau kau luka yuklim, menyakiti, itu menyakiti saya dan juga menyakiti orang lain, seandainya mendengarkan ucapan yang semisal itu. Jadi termasuk ini juga, daf'u tawahhumi ma la yurad adalah ucapan kau luka yuklim. Omonganmu itu menyakitkan. Daripada disebutkan menyakitkanku, nanti akan malah maknanya kurang pas. Maknanya malah kurang mengena. Qala atsalis li iradatil umum. Yang ketiga adalah umum, untuk menginginkan umum. Jadi enggak perlu disebutkan maf'ulnya biar semuanya kena. Kaqouli subhanahu wa ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Ai yad'u kulla ahadin. Di sini yad'u kulla ahadin, maf'ulnya yad'u enggak usah disebutkan. Kenapa? Supaya umum. Allah menyeru siapapun ila daris salam wa yahdi man yasha. Tapi kalau memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau nyerunya kabeh diseru, orang kafir juga diseru, orang jahat juga diajak, semuanya terkena seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka wallahu yad'u ini adalah hidayatul bayan. Yad'u. Allah menyeru kepada dari salam ini dengan hidayatul bayan. Dengan hidayatul al-irsyad. Tapi Allah hanya memberi hidayah orang yang Allah kehendaki. Itu. Karena menyerunya Allah kepada Darussalam, kepada surga, ya pakai Rasul. Itu. Maka di sini maf'ulnya disembunyikan supaya maknanya lebih umum. Qala ar-rabi, yang keempat al-ikhtisar, tujuannya untuk meringkas. Nahmu ana uzli ilaika. Saya mendengarkan kepadamu. Saya memasang telingaku. Enggak perlu, saya mendengarkan kamu. Usgi maknanya adalah aswa, memasang telinga. Ai usgi ilaika uduni, saya memasang telingaku kepadamu. Enggak perlu uduni, sudah jelas. Maf'ulnya enggak mungkin memasang mulut, enggak mungkin memasang kepala, enggak mungkin memasang tangan, tapi jelas maf'ulnya adalah udun. Jadi supaya ikhtisor, supaya lebih ringkas. Ini kalau contohnya dalam ayat fadzuku bima nasitum. Fadzuku bima nasitum liqa ayyumikum hadza. Fadzuku di sini enggak ada maf'ulnya. Karena jelas, rasakanlah. Maksudnya apa? Azab. Sudah jelas. Nah, mungkin fadzuku al-azaba bima. Sudah jelas, fadzuku maknanya adalah rasakanlah siksaan. Ini juga termasuk ikhtisor. Ini juga termasuk ikhtisor. Qala al-khamis mura'atul fasilah. Demi memelihara atau menjaga fasilah. Yaitu fasilatul ayat. Setiap ayat biar sama belakangnya wadduha. Walaili idha sajawa. Kakauli subhanahu wa ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seharusnya wa ma qalaka. Tapi nanti enggak pas kalau wa ma qalaka. Karena ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya pakai alif lazimah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkanmu dan juga tidak pula Allah itu memarahimu, membencimu. Karena ini adalah ucapan membantah ucapan seorang wanita kepada Rasulullah. Oh Rasulullah mana? Wahai Muhammad, mana kok sudah lama enggak ada ayat turun? Kayaknya kamu sudah ditinggalkan sama Rabbmu. Kamu sudah dibenci sama Rabbmu. Nah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini membantah ucapannya. Maka ai wa ma qalaka maf'ulnya qala disembunyikan. Karena apa? Karena demi menjaga biar sama dengan ayat-ayat sebelumnya ini namanya mura'atul fasilah, pemisah-pemisah ayat biar pas. Dan ini juga dalam ayat ini wallahu a'lam ada nuktah, ada titik yang lain yang lebih lembut. Kenapa qala di sini juga maf'ul bihnya enggak disebutkan? Karena demi menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pantas disebutkan maf'ulnya qala. Karena qala itu artinya membenci. Dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci Rasulullah. Adapun wadda'aka taudi ini masih mungkin. Karena masih sering seorang yang mencintai seorang kekasih taudi apa namanya memberi salam perpisahan kepada kekasihnya, kepada yang orang cintai, ini masih mungkin. Tapi kalau qala enggak mungkin. Mahum? Di sini maf'ulnya wadda'a masih disebutkan karena memang masih layak. Tapi kalau maf'ulnya qala ini juga enggak pantas kalau seandainya disebutkan. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci Rasulullah. Faham? Itu. Ini adalah salah satu titik yang lain dari nuktah balaghiyah dalam ayat ini. Pokoknya Al-Quran itu kalau mau diresapi, per hurufnya itu ada keajaiban balaghoh dari sisi sastra. Cuma kita enggak tahu. Jadi tiap kata, tiap huruf, tiap susunannya itu mengandung keajaiban yang sangat mengagumkan. Cuma kita saja yang tidak mengenalnya. Demikian juga termasuk dalam bab ini juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Wa ma hada qaumahu. Enggak pas. Tapi wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ini juga termasuk mura'atul fasilah. Qala as-sadis wa qad yakunul hadhfu lit'addub fil hadis. Hadhaf itu juga membuang maf'ul itu juga tujuannya adalah untuk lebih beradab di dalam sebuah pembicaraan. Lebih beretika di dalam pembicaraan. Kaqaulil Bahtari seperti ucapannya Al-Bahtari, qad talabna falam najid laka fissu. Dadi wal majdi wal makari mimisla. Telah kami cari dan kami enggak dapatkan bagimu di dalam su'dat, di dalam ketuanan dan juga di dalam kemuliaan dan juga di dalam makarim. Sama, kedermawanan. Kami belum mendapatkan yang semisal dengan kamu. Di sini maf'ul bi talabna dibuang. Karena mujab. Karena musbat. Enggak pas kalau seandainya disebutkan. Tapi maf'ul bihnya najid disebutkan mislan. Padahal sama ini takdirnya sama. Kita katakan takdir karena apa? Dibahas. Wa ilah sebenarnya bukan takdir ini karena mahdhuf. Jadi sebenarnya sama mislan. Aitalah benarlah kami selan. Kami sudah mencarikan bagimu. Apa namanya? Pembanding. Falam najidlah kami selan. Maka kami enggak dapatkan bagimu yang semisal. Walakinnahu hadzafa maf'ula talabna li'anna dzauqa la yusawwigu an yuqala limamduhin kabirin talabtu masilan lak. Ini di sini ada dua titik. Ketika falam najid disebutkan. Ketika qad talabna dibuang. Kenapa? Walakin akan tetapi dia Al-Bahtari menyembunyikan maf'ulnya talabna karena perasaan, zauq, selera tidak membolehkan, tidak memantaskan untuk dikatakan kepada seorang yang dipuji, kami carikan bagimu pembanding. Kurang ajar gitu loh. Enggak pantas ketika kamu memuji seseorang sudah kami carikan bagi kamu yang semisal pembanding bagi kamu. Ini enggak adab. Tapi kalau dalam falam najid ketika manfi ini enggak apa-apa. Ketika musbat enggak adab. Sudah tak carikan. Saya mencoba mencarikan bagi kamu yang semisal. Ini enggak adab sekali. Rasanya itu jelek sekali. Tapi kalau saya enggak, oh enggak wis enggak ono rano lawani. Enggak ono pantare kalau kata orang Jawa itu. Maka itu bagus. Kalau bilang enggak ada, kalau untuk menafikan itu bagus. Tapi kalau untuk musbat enggak pas. Kalau untuk musbat enggak pas. Walakinnahu yasuhu an taqul lam ajid laka masilan. Tapi kalau dalam nafi itu boleh. Seperti kamu katakan, saya enggak mendapatkan yang semisal dengan kamu ketika manfi. Ini boleh, karena rasanya memang beda. Saya enggak dapat yang semisal dengan kamu. Itu bagus. Tapi kalau sudah saya coba mencari yang semisal dengan kamu, wah ini enggak. Ini kurang adab. Walihada lam yahzifu fin nafi. Oleh karena itulah, ketika dalam nafi tidak disembunyikan. Mahfum? Ketika dalam nafi tidak disembunyikan karena bagus. Tapi kalau dalam isbat, jelek sekali dicarikan mathil. Carikan pengganti atau carikan yang semisal. Qala wa qad yakunul ghardu fiha fi mithli hadzal babi huwa, ada kalanya juga tujuannya dalam masalah ini zikru adzikra. Karena khabar dari yakunu. Karena huwa itu dhamir fasl saja. Zikrul fa, zikrul fi'il atau boleh zikru juga bisa kalau huwa itu diamalkan. Zikrul fi'li faqat. Tujuannya adalah memang cuma menyebutkan fi'il saja. Enggak perlu menyebutkan maf'ul. Jadi tujuan utamanya adalah menyebutkan fi'il saja. Wa isbatu wuqihi. Dan hanya menetapkan kejadian fi'il itu saja. Terserah maf'ulnya itu siapa, siapa ini enggak dibahas. Kaqauli subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Apakah sama? Katakan apakah sama orang yang tahu sama yang enggak tahu? Ini Allah itu cuma ingin menyebutkan antara tahu sama enggak tahu tok. Enggak, Allah itu enggak ingin menyebutkan tahu apa atau tahu apa enggak. Pokoknya orang yang tahu sama orang yang enggak tahu itu beda. Entah tahu apapun pokoknya. Yang namanya orang tahu sama orang yang enggak tahu itu pokoknya enggak sama. Nah, tujuan dalam ucapan ini adalah menetapkan pokoknya beda antara orang yang tahu sama yang enggak tahu. Tahu apa? Oh, enggak dibahas pokoknya. Tahu apa wae? Gitu. Tahu apa saja? Ai hal yastawi man ya'lam wa man la ya'lam? Apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Jadi enggak boleh di sini tanya maf'ulnya mana la ya'lam? Maf'ulnya mana ya'lamun? Enggak perlu. Karena enggak diinginkan, enggak dibahas. Karena yang dibahas itu cuma tahu sama enggak tahunya saja, fi'ilnya saja. Itu. Wa ka qaulika fulanun yu'ti wa yamna wa ya'kul wa yashrab. Seperti ucapanmu, fulan itu memberi dan dia melarang makan dan minum. Ini tujuannya cuma isbatul fi'il saja. Enggak ada keinginan makan apa? Makan ikan, makan nasi, enggak perlu disebutkan. Al-ghardu min hadza kullihi dzikrul hadas. Tujuannya adalah sebatas menyebutkan kejadian, yaitu fi'il. Wa wal ita wal mana, yaitu memberi dan melarang. Wal akl wa syurub, makan dan minum. Enggak perlu tanya minum apa, enggak perlu. Wa ka qauli wa kadzalika qaulu subhanahu wa ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seorang itu nangis, tertawa dan menangis. Allah lah yang membuat orang tertawa. Allah juga yang membuat orang menangis. Dan dialah Allah yang menghidupkan, mematikan. Dan Allah dialah Allah yang menghidupkan. Gak perlu tanya. Menghidupkan siapa? Mematikan siapa? Gak perlu. Karena tujuannya dari ucapan ini adalah menetapkan perbuatan menghidupkan. Itu saja. Gak perlu. Gak membahas. Menghidupkan siapa-siapanya. Mematikan siapa-siapanya. Ini gak dibahas. Al-ghadu min hadza kullihi isbatu ma'ani hadhil af'al wa hasbu. Tujuan dari semua ini adalah sebatas menetapkan makna-makna dari fi'il-fi'il tadi. Itu toh, enggak ada yang lain. Wa yaqulul balaghiyun min an hadza, dan orang-orang ahli balaghah menyebut ini adalah ju'ilal fi'lul mutaaddi kallazim, atau ja'lul fi'lul mutaaddi kallazim, yaitu mendudukkan fi'il mutaaddi dihukumi seperti fi'il lazim. Karena yang diinginkan hanyalah menyebutkan fi'ilnya saja. Maf'ulnya ini enggak pengin disebutkan. Itu. Demikian juga dzikrul fi'il ini masuk juga adalah tujuannya hanyalah menetapkan fi'il tersebut hanya bagi fa'il. Itsbatul fi'il lil fa'il faqat. Maf'ulnya enggak disebutkan. Ini juga termasuk tujuan yang lain. Itsbatul fi'il lil fa'il dunal maf'ul. Enggak perlu menyebutkan maf'ul. Pokoknya tujuannya untuk menyebutkan fi'il hanya untuk si fa'il tadi. Seperti Allahu yu'ti wa yamna. Itu adalah untuk menetapkan perbuatan i'ta dan mana itu hanya untuk Allah. Gitu saja. Enggak perlu membahas yang diberi itu apa, yang dilarang itu apa. Enggak perlu. Itu. Jadi ada kalanya cuma ingin menyebutkan fi'il saja. Itu seperti kul hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu tujuannya menyebutkan fi'il. Ada tujuannya itu menyebutkan fi'il hanya khusus untuk mengkhususkan kepada satu fa'il. Seperti Allahu yu'ti wa yamna. Itu adalah isbat atau ikhtisos al-i'ta wal mana lillah. Maf'ulnya enggak perlu. Ini beberapa tujuan dari disembunyikannya maf'ul. Dan di sana masih banyak lain, masih banyak lagi tujuan-tujuan disembunyikannya maf'ul. Kalau mau dilihat bisa dalam kitab-kitab mutawwalat, dalam ilmu balaghah. Itu sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau langsung kita terapkan kepada Al-Quran. Baik. Sampai di situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.